Saniki wong wedi karo corona, wong Islam ra perlu wedi. Kita sehari semalam wudu minimal 5 kali. Maka saniki tolok ibu-ibu dibiasakan wudu. Sholli Alhamdulillah. Kok sing lemu jejer loro iki ya Allah. Salam ala Nabi Muhammad. Kula wangsuli nggih. Idza ahabba abdi liqai fa ahbabtu liqa'ahu. Sing seneng karo pangeran, pangeran seneng karo awake dhewe. Mila sesuk meneh la ana pengajian, ora usah kakehan takon, mangkat, ora usah kakehan sambat. Nggih napa mboten, Bu? Nggih. Lah kula ora seneng karo kiyaine, awake dhewe iki ora usah banding-bandingke kiai. Kabeh kiai insyaallah api, amin. Lah kok kiai beda-beda? Lah nggih. Kiai ini ku ahli waris para nabi. Nabi ini ku jumlahnya kata. Jumlahnya nabi ini ku pinten? Selawe salah. Nabi ini ku jumlahnya 144.000. Nabi ini ku ahli waris nyuwun sewu. Kiai ini ku ahli waris para nabi. Mergo nabi jumlahnya kata warisane dewe. Dewe. Ono nabi sugih. Contohnya sinten? Sulaiman. Saking sugihe Nabi Sulaiman niku bojone pinten 1000. Pak Lurah pinten bojone? Siji. Padha karo aku Pak Lurah. Tasik 1. Nambah napa mboten? Kula mboten ajeng nambah, kula nunggu tanggal 29 Juni. Ada apa tentang dengan tanggal 29 Juni? 29 Juni itu adalah hari terakhir masa iddah Bunga Citra Lestari. Dedeki cangkemmu iki dedeki. Napa Gus Mimna jeng rabi meneh? Sing ngomong nggih mesti rondo kae piye. Kamu berharap ya? Sorry ya, kita beda pemikiran. Kamu mikir aku mikir Bunga Citra Lestari. Sorry, insya Allah saya adalah suami yang setia. Saya punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Ngono Pak Lurah. Kenapa Gus Miftah ngomong seperti itu? Karena disuting kamera. Oh, aku bojoku sayang yo. Aku malam cuma nebu kamar, bojoku wedake kuwandel. Isin raine tutupi, ngapunten nggih Pak wedake kandel. Tak jawab, ora masalah. Aku ngerti wedakmu kandel, tapi kamu harus yakin cintaku lebih kandel daripada bedakmu. Ngono carane Pak Lurah. Wong wedok iki senengane diapusi tak kandhani. Mila aja jujur-jujur karo bojo iki. Niki peringatan pemerintah, penyebaran virus corona melalui uang. Maka sebaiknya para suami tidak memberikan istrinya uang. Setuju? Setuju. Bu, waktu adalah uang. Maka kalau para suami dimintai uang oleh istri, silakan istrinya dikasih waktu. Apa meneh lemu ngono kuwi, guys. Pokoknya ibu ini kelasnya satu lagi. Setengah tua lemu ginu-ginu. Lah mbake penyanyi ki ya beda lah. Macan titul. Manis cantik jalannya mentul-mentul. Lah sing kuwi ya beda meneh. STNK. Setengah tua ning kewer-kewer. Mulai iki ya beda. STMM. Setengah tua meh modar. Lah sing lemu kuwi beda. Napa? Sone mati. Apa? Mati. Sone ra krungu. Son. Bener gak? Nanti tukang sone. Hei. Diancok. Sonmu mati, cok. Aku ora miso kok. Aku mengandani soalnya mati, cok. Ngono ki lho aku kira miso. Los larewel, pun muni dereng. Dereng kelo son. Eh? Mati. Oh, neh wiswi meneh ya. Matane. Mbon guru dereng. Nabi Sulaiman sugih, begitu mudun kathah Kiai sugih. Oleh warisan Nabi Sulaiman. Nganti sugih bojone 1000. Mbah. Mben bengi mendatangi istrinya 300. Ya Allah. Bayangno. Rambutnya teles terus. Lah wong bojo kula siji mawon ra tau tak keloni. Lah piye? Aku lak ngaji 10 dino baru mulai. 12 dino baru mulai. Tekan ngomah bojoku men. Ya Allah. Merongos, merongos. Tenan, Pak Tentara. Kula iki lak makan ngaji, iki wis pirang dino iki? Iki wis 5 dino. Mulai sok Jumat. Piro berarti? 8 dino. Tekan ngomah bojoku men. Ya Allah. Udah ngati rasanya senep rasanya. Eh? Buka cabang cangkemmu kok buka cabang gitu. Iki wong kene iki kepiye ta iki malah buka cabang iki. Tapi alhamdulillah istrinya Gus Miftah mau di madu. Abah saya mau di madu. Alhamdulillah sewenang bapak. Syaratnya apa bunda? Asalkan abah mau diracun rasido. Merongos mungan. Nabi Sulaiman suge diwariskan teng kiai enten kiai suge. Contohnya sinten Ustadz Yusuf Mansur suge. Dewe dewe. Mila kiai bido bido niku lumrah. Ono nabi gagah sinten Musa. Begitu mudun teng kiai ono kiai gagah Gus Maksum gagah. Almarhum pendekar pagar Nusa. Ono nabi suarane apik sinten Nabi Dawud. Begitu mudun ono Habib suarane apik sinten Habib Syekh. Beda-beda wong niku warisane. Ono nabi kere sinten Nabi Isa. Begitu mudun tak mire baitu salam umpama. Wonge sing ndi? Oh jenengan to. Walah. Nganti rupanya kaya kota infak. Rawa apa ya mir ya. Ono nabi sabar sinten Ayub. Begitu mudun kata kiai sabar. Dwi Plutvi, Gusmus, Bahdim Kendal sabar. Ono nabi cerdas sinten Khidir. Begitu mudun pak kiai Said cerdas. Beda-beda. Ono nabi ganteng sinten Yusuf. Begitu mudun ono kiai ganteng sinten. Terima kasih. Eh, kemayu matamu ki lanang kok kemayu. Bosok ke. Mila lah diajak ngaji. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Kalau kamu melintasi taman surga, singgahlah. Wa ma ya riyadil jannah ya Rasulullah? Niki tasih teng alam donya Kanjeng Nabi. Napa ingkang dipun wastani taman surga? Khilaku dzikri wa majalisul ilmi. Majelis dzikir lan majelis ilmu. Mila dalan halaman niki, masjid niki insyaallah bagian dari taman surganya Allah. Amin. Sing lemu tak dongake mlebu surga dhisik dhewe. Mangkat bar salat mahasar. Amin. Dadi bar asar mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia jamaah paling gemuk. Jenenge sapa kuwi? Subur. Ya Allah. Buka jisinan? Hani. Oh. Lagu ini Roma Hani. Ni Hani sawa kok bokong kabeh to ni. Dileng-eleng mbahmu kuwi. Mos aku ngeleng-eleng seklemu kaya ngono. Sorry ya Bu Hani, aku sama kamu itu seperti Indomaret dan Alfamaret. Maksudnya apa? Berdekatan tapi gak pernah jadian. Salu ala Nabi Muhammad. Ini media-media supaya kita dekat dengan Allah. Supaya apa? Ati neneki gampang seneng karo Gusti Allah. Mila nyuwun saya jenengan seneng ngaji, seneng krungu adzan, yakin Pak, atine cedak karo Allah. Mila palura nggih peraturan palura. Rapat sepenting apapun denger adzan mandek palura. Setuju mboten? Pak lurah rapat. Meh. Lurah iki lak ning kantor galak kumise gedhe. Ning omah ketemu bojone ki ngono. Aku heeh. Dan wong wedok galak Pak Lurah. Tapi jenengan wong lanang santai mawon. Kok ana wong lanang duwe bojo galak insyaallah sesuk ning akhirat siksane dikurangi karo Gusti Allah. Amin. Nopo wong sing lanang bojone galak kok ning akhirat siksane dikurangi karo Gusti Allah? Karena selama di dunia sudah sangat tersiksa. Santai mawon. Waline Allah niku rata-rata bojone galak Pak Takmir. Mila lak takmire bojone galak niku dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, takmire ajeng diangkat dadi waline Gusti Allah. Amin. Kemungkinan kedua, min alamatil stroke. Pak Takmir ngerti stroke niku penyakit apa? Stroke itu penyakit yang diakibatkan gara-gara senyum yang tidak seimbang. Senyum keimbang itu ke kiri 2 cm, ke kanan 2 cm. Wong stroke niku ngguyuri namung ngiwotok rano sing nengen. Pak Takmir silakan dicontohkan. Rasa seimbang. Krungu adzan mandek. Itu adalah syarat mutlak supaya kita bisa sholat khusyuk. Langsung wudu. Saniki wong wedi karo corona, wong Islam ra perlu wedi. Kita sehari semalam wudu minimal 5 kali. Maka saniki tolong ibu-ibu dibiasakan wudu. Arep mangkat ning sawah wudu. Mulai saka sawah wudu. Mangkat ngaji wudu. Mulai ngaji wudu. Mlebu kamar wudu. Pak lurah ketemu bojone wudu. Malah kadang-kadang wong lanang iki kurang ajar, bar rondo, nguyuh ra cewek. Langsung mlebu ketemu bojone kelon. Nyuwun sewu, bisa jadi keluarnya air mani tercampur dengan sisa air kencing. Kok jadi anak ambune pesing. Kowe iki lho. Aku dicuweki iki. Wes rupamu kaya kipli. Mlebu kamar Pak Lurah. Wudu ketemu bojone. Malam Jumat. Oh, karo mlebu kamar karo nyanyi. Tul jaina ora nutul ora penak. Nutul kerasa penak sing ditutul dangak-dangak. Kok jaran iki piye to iki? Jaran iki apa arep maksud ini. Oh, nah. Malah kaya jaran. Wudu. Mangkat ning masjid. Mila hebate wong NU niki niki, Pak. Piye carane wong niku supaya mangkat ning masjid? Masjid digawe nyenengke. Baradan puji-pujian. Oh, ngene apa mboten? Puji-pujian. Lah pujian iku lho teng pondok niku menyesuaikan. Kok ana wong sugih pelit ra gelem mangkat ning masjid, sindir saka masjid. Yen wis mati bondo ra melu bojo ayu wis ana sing nemu wis ana sing nemu. Sing nemu sapa? Takmire. Sing ning kubur rasane loro anak bojo ra tau ndonga sing ning kubur padha tangisan anak bojo rebutan warisan salatullah ala toha sing ra gelem mangkat nang masjid sing rumangsa bojone lemu ayu sih yen wis mati bandara melu buktine napa bakul helm senajan to helme oke lah mati ndase ya ora nganggo helm bojo ayu wis ana sing nemu bojone mati nembe dikubur wis dirangkul karo Aril kan aku jadi ingin ana sing nemu. Mila nyuwun sewu. Saurunge mati, bondone manfaat. Ana pengajian nyumbang. Nggih napa mboten? Infake 1000. Yo alah yuyu. Mila kula sering kondo, pahlawan nasional yang paling rajin ikut pengajian namanya siapa, Pak? Patimura. Merko gambar duit 1000. Pahlawan sing jarang melu pengajian iku sinten? Bung Karno. Mergo gambar duit 100.000. Padahal didelok saka gambare Patimura nyekel pedang, siap mangkat ning sawah. Bung Karno nganggo kopiah, siap mlebu masjid. Tapi lucune tiang Wringin Rejo sing siap mangkat ning sawah dipaksa mlebu masjid. Sing siap mangkat masjid dipaksa mlebu pasar. Bung Karno. Lemu rasa gaya. Kayane kipas-kipas, aku kira ngerti kowe ra sumuk. Padine pamer to ali-aline anyar. Buayane ngene-ngene. Lha aku lah pengajian iki seneng karo wong ora duwe gelang. Karo wong kere iki malah nyenengke lah pengajian mesti tangane dikempet ngene iki. Napa lah wong kere ngaji tangane dikempet khawatir gelang karete ketok. Lah wong sugih ngaji nggawa tas, gayane. Kuwi tujuane mung siji seneke turasel, ngono kuwi kok. Bukan ae sine senek tok kuwi. Mila sandalku tak nggo, khawatir dilebokke tas sing lemu. Kula mboten saged salat ning masjid, ning omah jamaah karo bojone. Wong lanang niku imam, wong wedok niku makmum. Makmum sing apik manut karo imam. Imam sing apik diikuti oleh banyak makmum. Setuju, Bu? Betul apa salah? Betul. Loh, bener kok. Makmum sing apik manut karo imam. Imam sing apik diikuti oleh banyak makmum. Mila bojomu ki semakin oke makmume semakin apik. Setuju? Betul apa salah? Salah. Itulah cowok selalu salah di mata cewek. Ayo tatakon saiki wong lanang. Awakmu biyen ngrabi bojomu mas kawine apa? Seperangkat alat salat beserta masjid dan imamnya. Niku wong lanang kudune tanggung jawab. Begitu memberikan seperangkat alat sholat kaya teh diringi barabi lah mesti seperangkat alat sholat nganti rupanya kaya beduk wilo. Maksudin apa? Dek, iki ono seperangkat alat sholat ayo sholat aku dadi imammu, kue dadi makmumku iki ono Quran ayo diwaca bareng usaha iki malah lucu kulo nanti pengajian teng Yogyakarta iku pernikahan mas iku pinten tahun? 50 tahun sing wedok iki ngomong kali kula ngoten iki, Pak Kiai, keluarga saya itu sakinah. Buktine napa, Bu? Sudah 50 tahun saya menikah dengan suami saya. Sampai hari ini seperangkat alat salat yang diberikan oleh suami saya kepada saya masih tersimpan rapi di dalam lemari. Goblok aku. Ora salat kok bangga iki lho. Wong lanang iki dadi imam tanggung jawab le. Imami, kula apale mung kulhu karo inagus, ora apa-apa. Maghrib rakaat pertama, kul. Rakaat kedua, inna. Ngisa rakaat pertama, kul. Rakaat kedua, inna. Begitu subuh gelar sajadah arepe salat malaikate mudun, wis tau cak. Kulhu inna, kulhu inna. Tapi ya ora apa-apa. Wong maca surat niku hukume sunah, ora wajib. Jenengan ngimami salat ning omah, Pak Winata. Khairil maghdubi alaihim waladdallin. Allahu akbar. Oleh. Maca ayat tok oleh. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu akbar. Ora apa-apa. Umpamane lurae jenenge sapa? Muadzin. Muadzin. Muadzin salat. Ngimami traweh. Bar Fatihah sing diwaca saya tok oleh. Qul maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Muadzin. Nun. Allahu akbar. Sing ora kena niku maca surat senajan to duwa tapi ra maca Fatihah. Kejadian nih kula Jumatan teng Wonogiri imame lali patane. Allahu akbar. Kul ya ayyul kafirun ora maca Fatihah langsung kul ya ayyul kafirun. Makmume lah bengok. Subhanallah. Imame bingung salahe neng di. Dipikir kurang fase, di fase-fase ini. Ul. Ya ayyul kafirun, makmum saya banter. Subhanallah. Imame stres. Lah iki salahe nang ndi? Dibaleni meneh. Ul. Ya ayyul kafirun, akhire makmum buri imam bengok banter banget. Fatihah. Sing bengok Fatihah batal mboten Pak Amir? Batal. Oh, bukan bacaan dalam sholat tok. Sampingnya ono tentara ngelek iki. Ora kena ngomong. Oh ya batal dan. Sampingnya muadzin lurah ngomong dhewe. Untung aku ora ngomong, Dik. Oh ya batal Pak Lurah. Krungu adzan pujian. Pujian niku sejarahnya panjang niku saking Wali Songo ngerti supaya napa lawang Mekah Madinah ora puji-pujian kok ade puji-pujian soale Mekah Madinah rono wong tandur nggih mboten awake dhewe gaweane tandur kaya sing lemu tungkae mletek-mletek mila pujian supaya ngenteni sing tandur adus ge mangkat ning masjid tapi ilmune wong Mekah Madinah niku kudu dicontoh wak niki nggih. Niki penting banget mang perhatikan. Kula kan haji umroh niku wis bolak-balik. Muga-muga wong kene iso mangkat haji, mangkat umroh. Amin. Lah mung amin tok yakin ra mangkat. Nyeleni. Saiki sing wis meh mangkat ra sida ditutup gara-gara corona kok. Oh meneh awakmu ra nyeleni belas. Nyeleni. Ayo jujur mawon. Duwe duit 100.000 napa mboten? Jawab ora tak jalu ora kaya aku kiai kiri padake. Duwe duit 100.000 napa mboten? Sesuk-esuk mara ning bank. Gawe tabungan haji. Enten niku mboten tuku kursi lho nggih. Buka buku tabungan haji. Cukup 100.000 tok. Jenengan bayar 100.000 diwenehi buku rupane ijo, ana gambare unta, ana tulisane labbaik Allahumma labbaik. Kan lumayan bayar 100.000 iso nyawang gambar unta. Haji sakniki bayare pinten? 36 juta. Jenengan wompon nabung pinten? 100.000. Berarti lah garek mung gari kurang pinten niku? 35.900.000. Carane pripun? Ben bulan diangsur. Satu. Umpamane urung lunas kok sucipto wis mati. Ora popo le, ora popo. Sesuk ning alam kubur sucipto takone karo Munkar Nakir. He sucipto, man robuka. Allah. Man nabiuka, Mukamat. Ngoten niku. Kowe ngaji, jogo ning dhuwur panggung. Ning dhuwur panggung niate ngaji apa-apa? Nyedaki penyanyine umpamane. Sucipto takoni, kowe poso? Nggih. Ora ra poso weteng kula jembling. Kowe sedekah 1000. Terakhir Sucipto takoni, "He Sucipto, ngopo?" Ngono to sing galak kowe karo malaikat. Kowe haji apa ora? Mboten. Malaikat lak takon, "Lah ngopo kowe ra kaji?" Jawab pencipta, "Yo salahmu malaikat." "Lah ngopo? Urung mangkat kok wis mepateni, rampung." Yakin malaikatnya mau mendasi. Allah tidak melihat jenengan berangkat nopo mboten, tapi ndelok niate. Wis niat, wis nabung, urung lunas kok wis mati ora popo. Ayo ngono. Wis lemu rungono. Mulunggo ning arep mburi saiki ngadeg. Ya Allah. Wong lak kelemon. Mekah Madinah nika mbok nyuwun sewu. Moga-moga jenengan gampang lah tenane. Saben ajeng adan, Pak. Sesaat sebelum madan, wong dagang nika kabeh tutup. Wong dodolan mandek. Kantor tutup, hotel tutup. Kula takoni, ini kenapa kok berhenti? Apa jawaban orang Mekah Madinah? Kami malu kalau adan sudah dikumandangkan kami masih jualan. Kami malu kalau adzan sudah dikumandangkan, kami masih mengejar dunia. Itu yang tidak ada di Banyuwangi. Nembe resik-resik pohon naga, krungu adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, nanggung. Wangi ya teko iki. Ya melu guyu. Nah, biasanya jilbab ireng. Sing lemu meneh. Sing jilbabe pink insyaallah, nggih. Luweh parah. Jadi posisi awake dhewe niki salat khusyuk apa ora, Pak? Ternyata bermula dari sikap kita mendengarkan adzan. Mila adzan adus resik-resik. Cara Wali Songo lagune napa? Sluku-sluku. Bato eela apal napa mboten? Jal yo. Sluku sluku bato bato eela elo sing bengoke banter tak dongake utange lunas. Matane kuwi iki. Tot ngono lah. Sengit aku. Sing bengoke banter tak dongake utange lunas. Sing ora bengok mulai meteng. Amin. Sluku sluku batok batoke hela elo si gesek iki gesek 2 duwet sing mau pikir. Yen oba mateni bocah, yen urip ayo ngibadah. Wis nguntal keripik duwet. Aku iki lho ngaji ra mikir duit. Jangan mikir amplop. Isine ora. Ngapa aku mikir? Wong sing mikir takmire kok. Aku melu mikir malah dikira takmir aku kok. Sangone ya tampa. Ora sangone laporke polisi. Kan melanggar KUHP pasal 378 penipuan. Isine mung titik Gus, laporke meneh 335 perbuatan tidak menyenangkan. Tak mire dileke ngeyel pasal 44 apa wi wong edan kuwi bebas. Wong edan kuwi bebas, wong edan kuwi bebas, wong edan kuwi bebas, pengen edan dadi wong lemu. Ayo diulangi. Yen obah medeni bocah yen urip ayo ngibadah. Ma langsung takmir tak uncal ke mudun. Sluku sluku batok niku artine napa Pak Lurah? Huslu huslu batnaka. Bersihkanlah batinmu. Mila napa awake dhewe niku lak arepe mangan ing masjid kudu kon resik, resik. Lah hadas besar adus, hadas cilik wudu. Hadas besar junub, hadas besar head. Nggih ta? Hadas besar, mimpi basah. Hadas kecil, nguyuh ngentot. Wudu, warung dong we. Sluku-sluku batok. Batok elo. Batnuhu la ilaha illallah. Sirama menyang Solo. Niku saking tembung Jawa. Sirama aduso menyang mangkat Solo salat. Mila lak ning masjid sing resik, ambune wangi, cangkeme sing wangi aja ambune bawang. Malaikat niku paling ora seneng karo wong salat cangkeme mambu bawang. Ngadoh, mila lak iso sing wangi kaya aku. Aja kecut kaya sing lemu. Ku mesti kaleke mambu. Nihani. Takoni opo mau pengajian temane lemu sapa Hajah Hani lemune piye sak awak bokong kabeh sirama adus sing resik mila ana sing nggon wudu. Mir, aku pesen yo Mir yo Pak Takmir, aku ki paling benci lek ana masjid WC-ne dikunci. Soale kula tau duwe pengalaman Pak Lurah, kula rampung ngaji jam 09.00 teng Jeporo ajeng salat duha. Mandek masjid arep salat, delalah kula kebelat ngising jam 10 kula mandek masjid dikunci. Kula ketemu karo penjagane, "Pak, nyuwun sewu kula ajeng salat duha, kula kebelat ngising." Mang buka, napa jawabane? "Mohon maaf, peraturan takmir WC dibuka setiap jam 12. Kamangka kula kebelat ngising jam 10. Lak suwek wis ilang rasane. Mosok salat dua kawan ngomene iki lak ya ora. Kok kinter iki apa to iki? Apa? Kinter iki apa? Oh muter. Alhamdulillah. Ola sing ngene aku pantes awakku cilik lak sing lemu. Si Romo menyangsul. Lawas gilem sholat. Napa dawe Kanjeng Wali? Napa? Le oleh payung muto. La ilaha illallah hayyum mauta. Hidup dan matiku hanya untuk Allah. Wong lak wis ngreksa salate. Wis tak dongake rejekine tiyang toya Mas insyaallah ngalir kaya banyu. Insyaallah rejekimu gede kaya Haji Hani. Luk. Ing omah ra perlu nganggo kasur wis empuk. Bon jam 5:30. Lanjutkan. Aku mau ngaji 2:30 lho. Tak dongake sing gelem jaga salate insyaallah lancar rezekine. Amin. Kuru awake. Amin. Hani langsung amin lah gayane amin arep pamer ali-ali enggak. Donga bareng-bareng bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqomah. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dzurriyatan thayyibah. Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan warahmah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi quwwah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi barakah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi karamah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilnal jannata mal abrar ya azizu ya ghafur ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah Wringin Rejo matur nuwun, Pak Lurah matur nuwun, Pak Tamir matur nuwun. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.